Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Baik, kita masih pada poin tentang keutamaan mengikuti dakwah salaf, yaitu yang keenam, annal multazima biha muhassun lis-sa'adati fid dharain. Orang yang istiqomah dengan dakwah salafiyah maka akan menghasilkan kebahagiaan dunia akhirat. Dan kita telah membaca dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah. Naam. Kalau tidak salah kita sudah membaca sampai pada firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 159, "Kan tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Ya, sampai di sini. Nah, kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi risalati tabukiyah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, jadi kalau tidak disertakan al-Jauziyah, ya, maka alif lamnya di Qayyimnya pakai alif lam Ibnu Qayyim. Tapi kalau ada al-Jauziyahnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah, begitu. Dalam kitab beliau Ar-Risalah Tabukiyah fi ta'liqihi 'ala al-ayati as-sabiqah, secara khusus pada keterangan beliau tentang ayat sebelumnya, yaitu ayat yang barusan kita baca tadi 159 dalam surat An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Jika kalian berselisih tentang suatu perkara maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah menerangkan ayat ini, memberikan ta'liq, keterangan. Qala dalla hadha ala anna ta'atallahi wa ta'atar rasuli sallallahu alaihi wasallam wa tahkimallahi wa rasulihi huwa sababus sa'adati ajilan wa ajila. Ini menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam serta tahkimullah wa rasulih, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai penentu hukum, huwa adalah sababus sa'adah, sebab kebahagiaan ajilan di dunia, wa ajila di akhirat. Ajilan itu di dunia, ya, hanya beda satu huruf saja. Kalau ajilan pakai ain, berarti kan? Ajilan pakai ain, ya, di dunia. Ajila pakai hamzah, ya, di akhirat. Nah, jadi ini sebab kebahagiaan dunia akhirat. Taat kepada Allah dan Rasulnya, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai penentu hukum, yakni berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, sebab kebahagiaan dunia akhirat. Wa man tadabbara alama syurural waqi'ati fihi, dan barang siapa yang tadabbur, memperhatikan alam, ya, al-alam, yakni dunia ini, alam semesta ini, wa syurural waqi'ati fihi, dan kejelekan-kejelekan yang terjadi di alam itu, alima, dia akan mengetahui, anna kulla syai'in fil alami sababuhu mukhalafatur rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya setiap kejelekan yang terjadi di alam ini sebabnya adalah penyelisihan terhadap Rasul alaihi salatu wassalam, mukhalafatur rasul alaihi salatu wassalam, menyelisih Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi memerintahkan, justru dia mengerjakan. Nabi memerintahkan, justru dia tidak mengerjakan. Nabi melarang dari sesuatu, justru dia melakukannya. Ya, perintah Nabi tidak dikerjakan, larangan Nabi dilanggar. Baik, ini sebabnya menyelisihi Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, termasuk di antara mukhalafatul rasul ya. Dari mukhalafat yang banyak tentunya adalah perayaan Maulid Nabi alaihi salatu wasallam, merayakan hari kelahiran beliau. Seperti yang kita saksikan hari ini, masya Allah, ya, hampir setiap masjid menghidupkannya, merayakannya, ya, merayakan Maulid. Nah, ini mengisi Nabi alaihi salatu wasallam. Karena Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nabi tidak pernah melakukannya, tidak pernah memerintahkannya, bahkan mentahdir. Ya, Maulid min jumlatil bid'ah allati naha 'anha Nabi alaihi salatu wasallam. Maulid termasuk di antara keumuman bid'ah yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga ini termasuk di antara sebab-sebab kejelekan, barakallahu fikum. Wal khuruju an ta'atihi, sebab yang lain adalah keluar dari ketaatan kepadanya. Wa kullu khairin fil alami, sebaliknya setiap kebaikan yang ada di alam ini, sababuhu, sebabnya adalah ta'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebabnya adalah ketaatan kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, kullu khairin fil alam, segala kebaikan yang ada di alam ini, sebabnya adalah taat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa kadzalika syururul akhirah, demikian pula kejelekan-kejelekan yang ada di akhirat. Wa alamuha wa adzabuha, dan siksa serta hukuman azab yang ada di akhirat. Innama huwa min mujibati mukhalafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya saja dia adalah konsekuensi dari penyelisihan terhadap Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, kejelekan yang dihadap didapatkan di akhirat, adab, hukuman, siksaan, sebabnya adalah menyelisih Nabi alaihi salatu wasallam. Qala ma'ada syarrud dunya wal akhirati ila mukhalafatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma yatarattabu alaihi, sehingga kejelekan dunia akhirat kembali kepada penyelisihan terhadap rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ma yatarattabu alaihi, dan apa yang dihasilkan atasnya. Ini ya, ini kesimpulannya. Sehingga wa may yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil min wallihi ma tawalla wa nusiya jahannam. Ya. Nah, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jika menyelisih Rasul alaihi salatu wasalam, diancam dengan neraka. Qala walau anna an-nasa ata'u ar-rasul sallallahu alaihi wasallam haqqa ta'atihi, kalau seandainya manusia menaati Rasul alaihi salatu wasalam haqqa ta'atihi, sebenar-benarnya ketaatan. Ya. Jadi bukan sekedar di lisan saja, tapi benar-benar diamalkan, ya, benar-benar diamalkan, benar-benar dijalankan. Nah, sebenar-benarnya lam yakun fil ardi syarrun qattu, subhanallah, ya, maka tidak akan terjadi sedikit pun kejelekan di bumi ini, sama sekali tidak akan ada kejelekan kalau seandainya manusia menaati Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan sebenar-benarnya ketaatan, jujur dalam taat kepada Rasulullah SAW. Yang menjadi masalah adalah banyak orang mengaku cinta kepada Rasulullah SAW, namun yang dilakukan adalah perkara yang menyelisihi haji ataukah petunjuk Nabi SAW. Nah, ya, kalau masalah mengaku cinta kepada Nabi SAW, banyak orang yang mengaku cinta. Tapi masalahnya sekarang, ya, haqqut ta'ah, ya, apakah ketaatan tersebut betul-betul jujur, betul-betul, ya, berada di atas apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, orang yang merayakan Maulid ditanya, kenapa merayakan Maulid? padahal tidak ada dalilnya. Iya betul, tidak ada dalil. Jadi mereka paham ya, kalau maulid itu tidak ada contohnya. Terus alasannya apa? Ini adalah sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi SAW. Kami merayakan hari lahir beliau. Dengan istilah orang modern sekarang apa? Ulang tahun. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun bagimu wahai baginda Rasulullah. Ya. Cuma dalam perayaan-perayaan maulid itu mereka tidak menyanyikan happy birthday to you, tidak. Dibuat supaya tampak islami apa yang dibacakan? Ya, sirah nabi. Yang dibacakan itu sirah nabi loh. Berjam-jam mereka, satu hari bisa selesai sirah nabi. Antum belajar sirah nabi sudah berapa tahun? Belum selesai. Mereka sehari selesai. Pakai bahasa Arab tapi enggak paham maknanya. Nah. Iya. Yang dibacakan sirah nabi alaihi salatu wasalam. Dan tidak sedikit ada yang ekstrim, wulu berlebihan di dalam memuji nabi alaihi salatu wasalam, ya. Nah, sampai kepada derajat menyekutukan Allah azza wajalla dalam hal uluhiyah dan rububiyah sekaligus. Baik. Ini hanya sekedar pengakuan. Ya. Perhatikan ucapan Ibnu Qayyim, "Falau anna an-nasa ata'ur rasul haqqa ta'ati." Sebenar-benarnya ketaatan. Ya, maka tidak akan ada kejelekan di bumi ini sama sekali. Wa hadza kama annahu ma'lumun fi syururil 'ammati wal masa'ibil waqi'ati bil ardh. Dan ini sebagaimana maklum diketahui bersama fi syururil 'ammati wal masa'ibil waqi'ati fil ardi, dalam hal kejelekan-kejelekan yang sifatnya umum dan musibah-musibah yang terjadi di dunia ini, fa kadzalika huwa fi syarril wal alami wal ghammi alladhi yusibul 'abda fi nafsihi. Demikian pula asyar kejelengkan dan al-alam kepedihan, wal-gham dan kesedihan, alladzi yusibul 'abda yang menimpa seorang hamba, fi nafsi pada dirinya, fa innama huwa bisababi mukhalafatir rasuli sallallahu alaihi wasallam, maka itu semua terjadi disebabkan karena penyelisihan kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Walianna ta'atahu hiya al-hisn alladhi man dakhalahu kana min al-aminin. Masyaallah. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan ungkapan di sini. Ya. Dengan mengatakan walianna ta'atahu dan karena ketaatan kepada Rasul alaihi salatu wasallam adalah al-hisn. Al-hisnu, benteng. Benteng yang kokoh. Alladzi man dakhalahu, yang barang siapa memasukinya, kana minal aminin. Man dakhalahu kana amina. Ya, ini seperti ungkapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran tentang tanah haram. Man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk ke dalam tanah haram itu, maka dia menjadi orang yang aman. Nah, barang siapa yang taat kepada Rasul alaihi salatu wassalam, dia seperti masuk ke dalam benteng yang kokoh, yang apabila dia masuk, barang siapa yang masuk ke dalamnya, maka dia termasuk orang-orang yang aman dari terjatuh kepada syar, kejelekan. Wal kampul ladzi man laja ilaihi kana minan naji. Kemudian beliau mengungkapkan juga, menyamakan dengan goa al-kahfu. Ashabul Kahf, goanya Ashabul Kahf, para pemuda yang masuk ke dalam goa, ya, dalam rangka melindungi diri mereka dari pengejaran kaumnya yang musyrik, yang kafir. Beliau umpamakan, ya, taat kepada Nabi SAW itu seperti masuk ke dalam goa yang apabila masuk ke dalamnya, maka dia termasuk orang yang selamat, seperti Ashabul Kahf. Ashabul Kahf diangkat selamat. Nah, ini perumpamaan-perumpamaan yang sifatnya kasat mata, hissiyah. Ini ingin menggambarkan sesuatu yang sifatnya apa? Maknawiyah. Orang yang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, seperti orang yang masuk ke dalam benteng yang kokoh yang dia aman di dalamnya, ataukah seperti orang yang masuk ke dalam goa yang dengannya dia selamat. Ya, mendapatkan perlindungan dengan itu. Nah, demikian pula ketika seorang taat kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Ya kan? Termasuk orang yang aman dari jatuh kepada syurur, ya, kejelekan dunia akhirat, termasuk orang yang selamat dunia akhirat. Sebagaimana selamatnya orang yang masuk ke dalam benteng yang kokoh, sebagaimana selamatnya orang yang berlindung di dalam gua. Begitu. Fa'ulima, sehingga diketahuilah, anna syururad dunya wal akhirah, bahwasanya kejelekan dunia akhirat, innama sababuhu al-jahlu bima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal khuruju anhu. Ya, sehingga di sini ya diketahui ya bahwasanya kejelekan-kejelekan dunia akhirat sesungguhnya saja sebabnya adalah kejahilan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, kejahilan. Nah. Tayyib. Kalau tadi ungkapan Ibnu Qayyim di atas mukhalafatur rasul. Coba garis bawahi. Sebabnya tadi kalau di atas beliau mengatakan apa? Mukhalafatur rasul, penyelisihan, menyelisihi Nabi alaihi salatu wassalam. Sekarang beliau mengatakan apa? Al-jahlu bima ja'a bi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa keterkaitan antara dua perkara ini? Di atas beliau mengatakan sebab kejelekan dunia akhirat menyelisihi Nabi alaihi salatu wassalam. Sekarang beliau mengatakan sebab kejelekan dunia akhirat kejahilan terhadap apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Apa hubungannya? Ya. Nah, al-ilaqatu bainahuma wadhihah. Zahirah. Hubungan antara keduanya sangat jelas. Orang yang jahil terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka kemungkinan besar dia akan menyelisihi sunnah beliau. Iya. Kemungkinan besar. Ihtimal kabir. Dan itu yang terjadi. Fakta demikian. Kebanyakan orang-orang yang menyelisihi petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam karena mereka jahil terhadap sunnah beliau. Nah, sehingga pentingnya mempelajari sunnah. Pentingnya mempelajari dan mengkaji sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ajaran yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka kita bergembira hani'an lakum ya talabatul ilm. Bergembira antum talabul ilm. Ya, talibul ilm tinggal di ma'had ataukah talibul ilm yang tinggal di sekitar ma'had, masyaallah. Ya, setiap kali kita, setiap hari, setiap saat kita mengkaji sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fasbiru, yang butuh adalah kita bersabar. Ya, terkadang seorang jenuh. Tapi jika kita bersabar, niscaya hasilnya akan bagus. Nah, ya, hasilnya akan manis. Kalau istilah orang sekarang, endingnya bagus. Ya, tapi dengan itu tadi harus sabar. Ya, memang berat, pahit. Yang namanya kesabaran itu pahit. Tapi hasilnya manis. Ya, barakallahu fikum. Wa hadza burhanun qati'un. Dan ini adalah bukti yang qati'. Ya, bukti yang pasti. Ala annahu la najata lil 'abdi wa la sa'adata illa bil ijtihadi fi ma'rifati ma ja'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilman wal qiyam bihi amalan. Dan ini adalah bukti yang pasti, ya, al-burhanul qati', bahwasanya tidak ada keselamatan bagi seorang hamba dan tidak ada kebahagiaan baginya kecuali dengan ijtihad, bersungguh-sungguh mempelajari apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, mengenal apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam, baik secara ilman mempelajarinya, wa amalan, dan juga mengamalkannya. Ya, jadi Syekh di sini mengatakan ma'rifatu ma ja'a bihin nabi. Yakni ma'rifatu sunnah. Mengenal sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Apa yang dibawa oleh beliau dari seluruh ajaran Islam. Ya. Bagaimana kita mengenalnya? Dengan mempelajarinya dan mengamalkannya sekaligus. Jadi bukan sekedar belajar, tapi amalan kosong. Ya. Nah, dan ini penyakitnya ya keumuman thalabatul ilm. Belajar, tapi pas dilihat amalannya ya sebagiannya ya, kita tidak mengatakan seluruhnya ya. Nah, sebagian mereka ya, ada yang jauh dari teori ya yang telah dia pelajari. Amalannya menyisihi ilmunya. Nasallahu salamu alaihi wa sallam. Baik. Nah, barakallahu fikum. Antum telah mengetahui berbagai macam ya sifat-sifat terpuji, amalkan. Sifat-sifat tercela, tinggalkan. Ya, dan biasanya ya thalabatul ilmi yang barakallahu fikum umurnya ya berada di kisaran umur-umur ya peralihan ya istilahnya ABG. Apa ABG? Anak baru gede ya. Anak baru gede. Baik, itu biasanya labil. Ya, labil lawannya stabil ya. Gampang berubah. Nah, butuh selalu untuk ditarbiyah dan ini adalah mas'uliyatul mudarrisin wal musyrifin ya. Tanggung jawab ada di beban mudarris musyrif, perhatikan mereka. Nah, anak-anak ini tahu ya, mengejek itu enggak boleh tapi masih diejek temannya. Masih dicela temannya dengan kata-kata yang kotor. Ada lagi nyuruh temannya ya, mengejek teman yang lain yang disuruh mau aja. Yang disuruh mau aja ngejek temannya. Mencela temannya. Padahal tahu ya sibabul muslim khusus kalau kita lu mencela seorang muslim itu kefasikan. Ya. Nah, ucapkan kamu itu ini. Ya. Kita tidak ingin mendengarkan antum di sini. Ya, melontarkan kata-kata yang kotor. Ya. Yang tidak sopan sama temannya. Antum diajarkan ada akhlak dalam bertutur kata. Ya, perhatikan ini, ya, berilmu dan mengamalkannya. Kalau antum ingin bahagia dunia akhirat, ya, berilmu dan mengamalkannya. Ya, kita tidak mau mendengar lagi ada yang mengejek temannya, mencela temannya dengan kata-kata yang itu sudah diketahui bersama itu kata-kata kotor. Ya. Dijauhi yang semacam ini. Barakallahu fiik. La najata lil 'abdi wa la sa'ada illa bil ijtihad fi ma'rifati ma ja'a bihi nabi alaihi salatu wasalam ilman wal qiyam bihi amal. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada keselamatan bagi seorang hamba kecuali dengan ijtihad. Bersungguh-sungguh di dalam mengenal apa yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasalam dengan cara mengilmuinya dan beristihad juga dalam dengan cara mengamalkan. Jadi istihadnya ada dua. Ya, di samping kita istihad belajar setiap hari ta'lim. Ya, setiap hari ta'lim. Iya, setiap hari ta'lim kecuali hari Jumat. Sabtu aja dikiranya libur ya, ustaznya datang. Ternyata datang dulu kitabnya keliru. Kitab yang satunya ini belajar. Ya. Sampai kayak gitu, sudah duduk, pergi lagi, ambil kitab yang lain. Nah, memang butuh. Barakallahu fikum, istihad. Ya. Tapi ingat, mengamalkan ilmu juga butuh ijtihad. Jangan lupa, kan? Supaya mendapatkan apa? Di sini, an-najah was-sa'adah. Keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Barakallahu fikum. Baik. Mungkin kita cukupkan sampai di sini saja, ya. نكتفي بهذا القدر. له الحمد سبحانه وتعالى.